terbelenggu. Berjarak dinding yang sangat jauh. Teringat dirimu yang selalu ku rindu. Demi mahligai yang sederhana, ku tempuh jalan yang tak terarah. Sungguh ku terlanjur pilu rasa hatiku. Betapa sunyi ku hidup dalam kesorangan, jauh darimu kasih yang ku sayang. Beratnya beban ku derita. Maafkan kasih, bukannya ku tak setia mendampingimu untuk hidup bersama. Sungguh ku tak sengaja tuk kecewakan dirimu sayang yang aku cinta untuk selamanya. Ku tunggu jalan yang tak terarah.